طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga pendengar beberapa radio lain yang ikut gabung, pemirsa Persada TV, Niaga TV dan TV-TV lain, para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada, dan kami sapa juga para anggota Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia, para alumni haji ataupun umroh di bawah penyelenggaraan Nasratul Ummah Travel atau Mumtaz Travel di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u Wad-Dawa susunan Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang beberapa dampak buruk dosa terhadap jiwa. Dosa itu bertingkat-tingkat sesuai dengan sejauh mana kerusakan yang ditimbulkannya. Ada dosa kecil, dosa sedang, menengah, ada dosa besar, ada dosa yang mukaffirah, ada yang ghair mukaffirah. Dosa mukaffirah itu dosa yang menyebabkan pelakunya kafir, murtad dari Islam, ada juga yang tidak. Otomatis hukuman atas dosa tersebut, azab atas dosa tersebut, baik di dunia ataupun di akhirat juga berbeda-beda. Ada yang azabnya kecil untuk dosa kecil, azab sedang menengah untuk yang dosa sedang menengah. Ada yang azabnya sangat dahsyat. Ada yang sebentar, ada yang sedang, ada yang lama, ada yang sangat lama, ada yang abadi. Itu semua tergantung dari apa? Dari jenis-jenis dosa dan kadar kerusakan yang ditimbulkan oleh dosa tersebut. Pada asalnya, dosa itu bersumber dari dua hal. Pertama, tarkul ma'mur, meninggalkan apa yang diperintahkan, meninggalkan kewajiban. Tidak sholat, tidak sama Ramadan, tidak haji atau umrah padahal mampu, tidak zakat padahal sudah terkena kewajiban zakat. Pokoknya meninggalkan kewajiban. Itu yang pertama. Kedua, fi'lul mahdzur, melakukan apa yang dilarang. Seperti mencuri, seperti mabuk, seperti berjudi, seperti berzina, seperti menggibah, seperti memfitnah, berdusta, semuanya itu dilarang. Ketika dilanggar larangan ini, dilakukan larangan ini, maka dosa pelakunya. Nah, kedua jenis dosa inilah yang Allah ujikan kepada bapak dua makhluk, jin dan manusia. Bapak atau nenek moyang bangsa jin adalah iblis. Bapak atau nenek moyang manusia adalah Adam alaihi salatu wassalam. Itu dua jenis dosa, dalam bentuk meninggalkan perintah atau dalam bentuk melanggar larangan. Dilihat dari segi tempatnya, atau katakanlah bukan tempat, tapi unsur yang melakukan dosa tersebut, Dosa ini terbagi kepada dua bagian juga, yaitu dosa-dosa yang zahir, yang dilakukan oleh anggota badan, seperti ya semua yang dilakukan oleh anggota badan, zalim dengan tangan, zalim dengan lisan gitu, balah bahkan melotot dengan mata atau ekspresi apa namanya sinis kepada orang. Apalagi kalau tindakannya lebih dari itu, memukul, mencuri dan seterusnya. Atau yang umpamanya larangan Allah seperti berzina, seperti yang seperti itu. Itu juga termasuk amal jawarih, amal yang dilakukan oleh anggota badan. Ada lagi yang dilakukan oleh hati, oleh batinnya, seperti riya, seperti takabur, seperti ya, tidak ikhlas di dalam beramal, seperti su'udzon kepada sesama, dan seterusnya. Jadi dari segi unsur yang melakukannya dari diri kita, dosa ada dua, ada yang zahir, ada yang batin. Ada yang lahir, ada juga yang dilakukan oleh hati atau jiwa kita. Dilihat dari keterkaitannya, dosa itu juga ada dua. Dosa kepada Allah karena tidak ditunaikannya hak-hak Allah, seperti mentauhidkan Allah, seperti sholat, seperti saum. Itu semuanya merupakan hak Allah. Dan ada dosa yang berkaitan dengan hak sesama manusia, dirampasnya hak orang tersebut, baik itu barangnya, kedudukannya, atau malah harga dirinya, kehormatannya, dengan cara kita hinakan dia, kita gibahi dia, perasaannya kita sakiti dia. Itu hak orang. Maka dilihat dari aspek keterkaitannya, dosa ini ada dua macam, yaitu dosa karena tidak menunaikan hak Allah dan dosa karena tidak menunaikan hak sesama manusia. Sekalipun dalam setiap hak sesama manusia itu terkandung hak Allah, tapi disebut hak manusia, hak sesama makhluk, karena makhluk itu yang bisa menuntut hak itu dari diri kita atau yang menggugurkannya. Umpama barangnya kita ambil, maka orang tersebut berhak menuntut kembali barang itu dari kita. Atau bisa aja menggugurnya, sudah saya berikan saja, saya sudah kohkan saja. Jadi disebut hak sesama makhluk karena dia bisa menuntut haknya atau menggugurkan haknya. Tapi dalam hak setiap makhluk di sana juga ada hak Allah. Berupa apa? Berupa aturan Allah. Allah melarang kita menggibahi. Allah melarang kita memfitnah. Allah melarang kita mencela atau menghina. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Di kalimat berikutnya, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab ijtanibu katsiran min adh-dhann inna ba'dha adh-dhanni itsm wala yaghtab ba'dukum ba'dha atau wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Itu larangan Allah. Sehingga ada hak Allah yang harus kita tunaikan ketika bermuamalah dengan manusia. Ketika hak Allah ini kita langgar, ketika umpah hak manusia kita langgar, berarti dalam waktu yang sama kita melanggar hak Allah untuk ditaati dalam hal itu. Dosa pertama ketika kita mencela orang, menghina orang, menggibahi orang, dosa pertama kepada Allah. Karena melanggar larangan Allah dalam hal itu, baru kepada manusia. Jadi dalam setiap hak makhluk, dalam hak setiap makhluk ada hak Allah. Tapi disebut hak makhluk karena makhluk itu bisa menuntut, bisa membebaskan. Kalau makhluk itu sudah membebaskan, umpamanya barangnya kita ambil, haram bagi kita. Kata orang tersebut, sudah saya berikan, saya sedekahkan, saya maafkan. Menjadi halal bagi kita. Dan tidak lagi kita dianggap berdosa di mata Allah Azza wa Jalla kalau orang itu sudah memaafkannya dan sudah menghalalkannya. Kemudian secara umum dosa juga dibagi menjadi 4 macam. Pertama disebut dosa malakiyah. Kedua dosa syaitaniyah. Ketiga dosa sabaiyah. Keempat dosa bahimiyah. Semua dosa pasti termasuk salah satu di antara 4 jenis dosa ini. Nggak bisa keluar. Nggak ada yang kelimanya. Dosa malakiyah. Dosa syaitaniyah. Dosa sabaiyah. Dan dosa bahamiyah. Adapun dosa malakiyah adalah dosa berupa kebiasaan, perbuatan, karakter, sifat yang tidak layak baginya karena itu merupakan sifat-sifat atau perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti keagungan, kebesaran, kekuasaan, ketinggian, termasuk minta diibadati, minta disembah. Itu hanya hak Allah Azza wa Jalla. Kalau sifat ini dimiliki oleh makhluk, dia tidak layak, seperti takabur. Seperti merasa diri agung, merasa diri tinggi, merasa diri berkuasa, zalim dengan kekuasaannya, sombong dan yang sejenisnya, atau ingin minta disanjung, minta dipuji, minta diapresiasi, minta apalagi minta disembah. Itu hak Allah Azza wa Jalla. Itu sifat Allah, enggak layak dimiliki oleh manusia. Maka setiap orang yang memiliki sifat atau karakter yang hanya boleh dimiliki oleh Allah, maka orang itu terjerumus ke dalam dosa. Dan ini yang disebut dengan dosa jenis malakiyah. Contohnya apa? Contohnya tadi takabur, sombong, ujub, ya. Sok kuasa, merasa diri tinggi, merasa diri agung, minta agar orang itu menyanjungnya, memujinya, mengapresiasinya, dan seterusnya. Itu dosa, gak boleh. Nah, dan termasuk jenis ini adalah syirik. Menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rububiyahnya. Dan ini ada 2 macam. Pertama syirik dalam hal asma dan sifatnya. Dan menjadikan sesembahan-sesembahan yang lain selain Allah. Yang kedua syirik dalam bermuamalah dengannya. Nanti ini ada rinciannya juga. Ada penjelasan yang lebih detailnya lagi. Dan dosa jenis ini merupakan sebesar-besar dosa. Termasuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang atas nama Allah tanpa ilmu. Berbicara syariat. Berbicara Islam, berbicara Quran Sunnah tapi tanpa ilmu. Itu kan syariat itu benang Allah. Syariat itu buatan Allah, bikinan Allah. Syariat itu didasarkan kepada wahyu, bukan akal ataupun perasaan. Apalagi adat, kultur, budaya, kebiasaan, bukan. Adat, kultur, budaya itu produk manusia, produk akal, olah akal, dan olah rasa manusia. Itu bukan agama. Agama ini sumbernya dari Allah, bukan berdasarkan akal, bukan berdasarkan perasaan, tapi selaras dengan akal sehat manusia. Tapi banyak poin agama yang tidak terjangkau oleh akal manusia. Yang tidak didasarkan atas pola pikir manusia kadang bertolak belakang. Contohnya apa? Contohnya seperti umpah, kenapa kalau wudu pakai sepatu enggak perlu dibuka itu sepatu, enggak perlu dibasuh itu sepatu, cukup usap saja sepatu itu. Tapi yang diusap itu kok bagian yang bersih, bagian atas bukan bagian bawah. Padahal bagian bawahlah yang paling kotor karena itu nginjek segala macam. Tapi kenapa yang diusap bagian atas? Ya bisa didasarkan kepada akal. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menyatakan, "Lau kana hadza dinu ala ra'yi, lakana asfal al-khuf aula bil masy min a'la." Seandainya agama berdasarkan akal, niscaya bagian bawah sepatu lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya. Tapi aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas dari sepatunya. Jangan pakai akal di sana. Air kencing hukumnya najis. Air mani atau sperma tidaklah najis. Kalau umpamanya kena badan atau kena pakaian, pakaian yang terkena air kencing wajib dicuci. Nggak sah dipakai sholat. Tapi kalau umpamanya air mani kena pakaian, nggak perlu dicuci, cukup dibiarkan kering lalu dikerik sudah. Silakan pakai pakaian itu untuk sholat. Lebih najis air kencing. Tapi kenapa kalau keluar air kencing enggak wajib mandi, cukup dibasuh, tapi kalau keluar air sperma wajib mandi, enggak cukup wudu? Akal enggak bisa berperan di sini. Penetapan kenapa sholat subuh yang masih fresh 2 rakaat? Kenapa saat-saat yang paling malas seperti zuhur, asar, isya 4 rakaat? Kenapa maghrib 3 rakaat? Akal enggak bisa menjangkau hal itu. Kenapa sholat itu harus ada berdiri, ruku, i'tidal, sujud, gitu, duduk, dan seterusnya? Kenapa bacaannya mesti itu? Itu tidak bisa ditetapkan oleh akal. Walhasil agama ini wahyu. Berbicara tentang agama berarti berbicara atas nama Allah Azza wa Jalla. Dan ini termasuk jenis dosa yang sangat besar. Maka siapa orang yang melakukan dosa jenis ini, berarti orang itu telah menentang Allah Azza wa Jalla dalam hal kerububiahannya atau kekuasaannya dan telah menjadikan Allah tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah sebesar-besar dosa di sisi Allah. Dosa malakiyah. Ini yang pertama. Kedua, adzunubu syaitaniyah, dosa syaitaniyah. Dosa syaitaniyah itu dosa yang menyerupai karakteristik syaitan, laknatullahi alaih. Yaitu seperti hasad, iri, dengki, zalim, menipu, berkhianat, berbuat makar, menyuruh orang untuk durhaka kepada Allah, melarang orang dari berbuat taat dan kebaikan, dan menghiasi semua itu. memerintahkan perbuatan buruk, memerintahkan dosa dan maksiat kepada Allah, tapi dihiasi dengan kata-kata, kalimat, argumentasi yang seolah-olah itu benar. Seperti umpamanya mengumbar aurat bagi wanita, bagi perempuan. Dihiasi itu modern, itu gaul, itu mengikuti mode perkembangan zaman, itu gokil, dan seterusnya. Dipuji yang kayak begitu. Sebaliknya orang-orang yang wanita-wanita yang menutup aurat, itu diburuk-burukan, dijelek-jelekan, ortodoks, konservatif, ketinggalan zaman, dan seterusnya. Membelenggu kebebasan perempuan. Itu merupakan karakteristik khas dari setan, laknatullahi alaih. Nah, sekarang ini banyak diikuti oleh manusia. Karakter khas setan berupa hasad atau dengki, berupa menipu, berupa berkhianat, berupa menzalimi pihak lain, berbuat makar, menyuruh orang berdosa, bermaksiat, ngajak judi, ngajak mabuk, ngajak zina, ngajak mencuri, ngajak ini dan itu yang berupa keburukan, melarang dari ketaatan, termasuk berbuat kebid'ahan dalam agama, mengajak orang kepada kebid'ahan dan kesesatan, itu karakteristik setan, laknatullahi alaih. Orang yang memiliki karakter seperti ini, melakukan dosa-dosa ini yang disebut dengan adzunubu syaitaniyah, dosa syaitaniyah. Dan dosa jenis ini adalah dosa jenis terbesar kedua setelah yang pertama tadi. Karena memang kerusakan yang ditimbulkannya di bawah yang tadi. Kalau yang pertama bisa syirik, bisa kufur, bisa murtad keluar dari agama Islam. Walaupun tidak seluruhnya. Seperti takabur, riya, ujub atau yang sisa itu syirik. Tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Mereka tetap Muslim. Muslim yang berdosa besar tapi. Tapi bisa juga terjerumus ke dalam syirik kalau sampai meminta orang menyembahnya. Meminta orang umpamanya mensakralkannya, mensucikannya dan seterusnya. Inilah dosa yang kedua yang disebut dengan adzunubu syaitaniyah. Ketiga, adzunubu sab'iyah. Dosa sab'iyah. Sab'iyah ini secara bahasa adalah binatang buas seperti singa, seperti macan, seperti pokoknya predator lah gitu ya. Ini contohnya apa? Seperti dosa memusuhi orang lain atau emosi melampiaskan, emosi secara membabi buta, menyakiti orang, menumpahkan darah orang lain, menerkam orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mampu. Dan dari sini lahir beberapa karakter, beberapa perbuatan dosa yang berupa menyakiti orang lain. Nekat, berani, berbuat zalim, memusuhi, melampiaskan kebencian, melampiaskan emosi kepada pihak lain. Seperti binatang buas aja. Binatang buas kan kerjanya apa? Mencari makan dengan cara membunuh mangsa. Memang sudah naluri itu. Kalau tidak demikian mereka mati. Kalau tidak menerkam mangsa ya mereka kelaparan dan mati. keluarganya, anak-anaknya tidak bisa terberi makan, mati. Makanya yang dilakukan apa? Yang dilakukan menerkam. Memangsa orang lain, memakan orang lain. Itu karakteristik siapa? Karakteristik binatang buas. Dan karakternya apa? Selain menerkam, mereka juga tidak mau berbagi. Singa umpamanya sudah dapat tuh. Mangsa besar umpamanya kerbau. Singanya cuma bertiga. Habis gak? Gak akan habis. Datang macan, mau ikut makan. Diizinkan gak? Ya enggak, diusir dia. Datang umpamanya serigala. Datang cheetah, ingin ikut makan. Gak bisa. Datang buaya, mau ikut makan. Karena itu kan besar, gak akan cukup bertiga. Gak akan cukup, gak akan habis sama bertiga. Datang buaya ikut. Diizinkan? Gak diizinkan. Inilah dosa yang ketiga ya. Dosa as-saba'iyah. Yang keempat yaitu dosa al-bahimiyah. Al-bahimiyah itu bahimiyah itu binatang ternak. Herbivora. Seperti siapa? Seperti kambing, sapi, kerbau, kuda, kayak gitulah. Mereka tidak memangsa yang lain. Mereka tidak memakan yang lain. Ada umpamanya ayam atau kucing apa dimakan sama sapi yang gede? Enggak. Bukan makanannya. Tapi mereka hidup hanya untuk makan dan untuk syahwat. Mereka tamak. Mereka serakah, mereka memiliki minat besar untuk melampiaskan syahwat, baik syahwat perut ataupun syahwat faraj. Ini karakter binatang ternak. Yang mereka pikirkan cuma makan kawin, makan kawin, makan kawin, itu saja. Maka kalau orang terjangkiti jenis dosa ini, maka lahirlah perbuatan yang hanya untuk memuaskan syahwat perut dan syahwat faraj. Yang dicari hanyalah urusan kepentingan perut dan faraj. Lahirlah perbuatan zina, bahkan na'udzubillah liwato, hubungan sesama jenis. Lahirlah mencuri, lahirlah korupsi, lahirlah umpama memakan harta-harta anak-anak yatim, lahirlah karakter pelit, tidak mau infak, tidak mau sedekah, lahirlah karakter jubun. Jubun itu apa? Pengecut. Lahirlah karakter suka berkeluh kesah, suka curhat, dan curhatnya itu gak tanggung-tanggung. Ke semua orang, ke seluruh dunia. Berupa apa curhatnya? Berupa menuliskan curhatannya itu di mana? Di media sosial, jadi status. Di Facebook, di Instagram, di WhatsApp, di posting, di grup, segala macam. Semua orang baca curhatannya, keluhannya, keluh kesahnya, dan yang sejenisnya. Itu termasuk diantara karakter binatang ternak. Dan itulah kenapa disebut dengan sebutan adzunub al-bahimiyah. Karena menyerupai binatang ternak. Jenis dosa inilah yang banyak dilakukan oleh manusia. Karena apa? Karena ketidakmampuan mereka untuk melakukan dosa-dosa sebelumnya. Mereka tidak melakukan dosa sabaiyah seperti menerka, memangsa orang lain karena kelemahan mereka. Tidak berani melakukan umpamanya dosa malakiyah karena memang tidak ada yang layak untuk dijadikan bahan untuk itu. Apa yang harus diriakan, apa yang harus diujubkan, apa yang harus umpamanya dibangga-banggakan, mereka tidak. Walhasil, inilah dosa yang banyak dilakukan oleh manusia. Dan, nah ini, seringkali karena karakter yang keempat ini, manusia bisa terjerumus ke dalam seluruh jenis dosa. Mereka terseret kepada dosa-dosa lain. Dengan kendali dari dosa al-bahimiyah ini, dari al-bahimiyah meningkat kepada sabaiyah, meningkat kepada asyaitaniyah, meningkat kepada al-malakiyah. Kenapa? Karena dari karakter umpamanya, lahirnya perbuatan mencuri, memakan harta orang lain yang bukan haknya. Lalu mereka lambat laun memiliki power, memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan sehingga dia bisa berbuat seenaknya, memangsa yang lain tuh, gitu. Nanti sampai kepada taraf dosa malakiyah. Dari sinilah kita mengetahui bahwa dosa ini bisa menjadi batu loncatan menuju perbuatan syirik dan kufur. Menjadi batu loncatan untuk sampai kepada tindakan menentang Allah dalam hal kerububiyahannya. Makanya peribahasa mengatakan al-ma'asi baridul kufur. Kemaksiatan itu merupakan wasilah perantara batu loncatan untuk bisa sampai kepada kekufuran. Ingat, segala sesuatu keburukan yang besar selalu dimulai, diawali oleh keburukan kecil. Secara bertahap, perlahan tapi pasti, slow but sure. Alon-alon asal kelakon. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Itu terjadi juga terhadap dosa. Makanya urutan godaan setan yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam menggoda manusia adalah berupaya agar manusia itu melakukan dosa terbesar, syirik atau kufur. Kalau tidak mampu, targetnya turun. Berupaya agar orang itu melakukan kebidahan. Kalau orang itu ternyata tidak tergoda untuk melakukan kebidahan, turun lagi. Digoda orang itu untuk melakukan dosa-dosa besar. Ternyata untuk melakukan dosa besar juga tidak tergoda, maka digoda untuk melakukan dosa-dosa kecil. Begitulah seterusnya. Bertahap dari awal. Makanya dari ada dosa kecil terlebih dahulu, barulah kalau sudah terbiasa dosa kecil mulai diilikitik untuk melakukan dosa besar. Dosa sedang, dosa besar, akhirnya sampai kepada perbuatan syirik dan kufur. Berdasarkan hal itulah maka jangan anggap remeh dosa, sekecil apapun dosa tersebut. Karena kecilnya dosa bila dilakukan terus menerus akan menjadi dosa besar. Bahkan para ulama menyatakan al-israru ala shogair minal kabair. Terus menerus di dalam dosa-dosa kecil itu merupakan dosa besar. Kontinu dalam melakukan dosa kecil merupakan perbuatan dosa besar. Dan lama-lama apabila diikuti terus, apabila dituruti terus, bisa sampai kepada tingkatan yang paling berbahaya, bisa kufur, bisa syirik, sampai akhirnya murtad dari agama Islam ini. Itulah empat jenis dosa. Setiap dosa yang dilakukan oleh manusia pasti termasuk salah satu di antara empat jenis dosa tersebut. Dosa malakiyah yang berkaitan dengan wewenang Allah, hak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dosa syaitaniyah menyerupai karakteristik syaitan. Yang ketiga, dosa sabaiyah menyerupai karakteristik binatang buas. Dan yang keempatnya adalah dosa albahimiyah menyerupai karakteristik binatang-binatang ternak. Keempat dosa ini mencakup seluruh jenis dosa yang dilakukan oleh manusia. Tak ada dosa yang kelimanya. Nah, nanti azab baik di dunia ataupun di akhirat akan disesuaikan dengan kadar dari dosa ini dan jenis dari dosa ini. Allah enggak akan zalim, enggak akan memberikan azab melebihi dari kadar dosa yang dilakukan oleh orang itu. Tidak. Itu zalim namanya. Jadi inilah yang menjadi apa namanya judul dari pasal ini yang dikemukakan Imam Ibnu Qayyim, tafawutul uqubat bitafawutiz dzunub. Berbeda-bedanya, bertingkat-tingkatnya jenis azab itu didasarkan kepada bertingkat-tingkatnya, berbeda-bedanya jenis dosa. Semakin besar dosa, karena kerusakan yang ditimbulkannya semakin besar, akan semakin dahsyat juga azab yang ditimpakan, dan juga semakin lama waktunya. Kalau dosanya permanen seperti syirik dan kufur, ya azabnya juga permanen. Selama-lamanya tak akan pernah lepas tanpa pernah berkurang kadar azabnya dari orang tersebut. Ya, yang semoga Allah Azza wa Jalla nanti sekarang dan nanti melindungi kita, menjaga kita dari jenis dosa apapun, sehingga kita tidak terjerumus ke dalam azab apapun yang Allah berikan, baik di dunia ataupun di akhirat. Ya, inilah penjelasan kita tentang jenis-jenis dosa. Cukup sampai di sini saja dulu. Insya Allah nanti kita akan teruskan di hari Senin yang akan datang. Untuk sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Syukran Ustaz atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Ikhwati iman azani Allah wa iyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada. Bagi antum yang akan bertanya langsung kepada Ustaz, kami berikan kesempatan melalui line telepon di nomor 0228686637, ataupun bisa mengirimkan pertanyaannya melalui pesan singkat ke nomor 0811227 1476. Sekali lagi, bagi antum yang akan bertanya langsung, silakan bisa melalui line telepon di nomor 0228686637. Ya, kita angkat penelpon terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono, pertanyaannya. Ya, Ustaz, saya mau tanya masalah empat jenis dosa, yaitu albaniyah, malakiyah, syaitaniyah. Ya, yang saya tanyakan, dosa itu sama saja kecil mau besar, dari kecil menjadi besar. Ya, bagaimana untuk menyikapi agar sampai jangan sampai terkena empat dosa itu? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mulyono di Margahayu, barakallahu fiik. Bagaimana caranya agar kita tidak terjerumus ke dalam dosa-dosa tadi? Ya, pertama, berani atau tidaknya seseorang di dalam melakukan dosa sangat-sangat-sangat tergantung kepada kualitas iman. Walaupun tahu itu dosa, haram, akan diazab dunia dan akhirat, kalau iman sedang turun, orang berani melakukan. Apakah para pelaku dosa, apapun bentuknya, tidak tahu bahwa perbuatan itu dosa? Tahu. Coba para koruptor tanya, tahu gak korupsi itu dosa? Tahu, baik di mata Allah termasuk di mata manusia, bisa dipidana, bisa disita hartanya, bisa dipenjara. Tahu gak para pencopet, coba tanya, tahu gak nyopet itu dosa? Tahu. Tahu gak bisa babak belur kalau ketahuan? Tahu. Nanti kalau enggak berhenti, enggak tobat, diazab alam kuburnya, diazab di akhiratnya, tahu. Semua pelaku dosa tahu bahwa yang dilakukannya itu dosa. Kenapa nekat? Faktor iman. Lemah imannya. Lemah daya tahannya, filternya terhadap keburukan. Apa yang harus dilakukan? Perkuat iman. Bagaimana cara memperkuat iman? Banyak. Pertama, pelajari ilmu. Terutama ilmu tentang asma dan sifat Allah. Kenali Allah sejauh yang kita bisa, semendalam yang kita mampu. Dengan semakin mengenal Allah, kita akan semakin cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, ikhlas dalam beribadah, tawakal, dan seterusnya. Semakin dekat, semakin kenal dengan Allah, semakin kita ini selalu merasa diawasi, dilihat oleh Allah. Muraqabah. Kalau sudah begitu, enggak akan berani lagi kita berbuat dosa. Jangankan dilihat oleh Allah, atau dilihat oleh sama manusia aja, enggak berani kita berdosa. Copet gitu, pas mau nyopet ada dompet nongol di saku orang, pas mau umpamanya dia ambil ternyata ada yang dehem, ahem, begitu dilihat orang itu sedang melihat, berani gak terus mencopet? Gak berani, bisa babak belur dia. Coba akhwat umpamanya yang selama ini menutup aurat, terus suatu saat pergi ke kota lain, ke pulau lain yang enggak ada yang kenal, asik, bebas. Dibuka auratnya tuh, karena orang-orang yang di sekitarnya itu tidak ada yang mengenalinya. Tiba-tiba ada yang kenal, dari kejauhan kelihatan, panik dia, langsung lari ngebrit. Pulang ke rumah lalu ditutup auratnya. Baru dilihat oleh orang, apalagi oleh Allah Azza wa Jalla. Bagi orang yang memiliki sifat muraqabah. Muraqabah itu selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi, pelajari tauhid, pelajari asma dan sifat Allah. Pelajari syariat-syariatnya. Maka itu akan menambah iman kita. Ini yang pertama. Kedua, jangan lupa berdoa, minta pertolongan, bantuan kepada Allah. Minta agar kita ini diberi hidayah bisa melakukan sebanyak mungkin perbuatan baik dan menjauhi sejauh-jauhnya perkara buruk yang Allah haramkan. Coba berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, sungguhnya aku minta kepadamu agar aku melakukan banyak perbuatan baik, meninggalkan semua perbuatan mungkar. Gitu tuh, minta hidayah. Allahumma aslih li dini allati hiya ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, waj'alil khaira waj'alil hayata ziyadatan li fi fil khair waj'alil mauta rahatan la rahatan li min kulli syarr. Itu coba doa begitu. Ya Allah, perbaiki untukku agamaku yang merupakan ismatu amri, penyelamat seluruh urusanku. Perbaiki bagiku urusan duniaku yang merupakan, karena di sanalah aku hidup. Perbaiki bagiku urusan akhiratku, karena kesanalah aku akan kembali. Jadikan kehidupanku sebagai kesempatan untuk menambah segala macam jenis kebaikan. Dan jadikanlah kematianku sebagai momen untuk istirahat dari segala macam keburukan. Minta hidayah kepada Allah agar Allah menjaga kita dari segala macam keburukan. Ini yang kedua. Ketiga, gaul. Bergaulah dengan orang-orang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang menjaga diri dari perbuatan dosa. Agar kita kebawa. Agar kita ini terkondisi. Agar kalau kita mau melakukan keburukan atau dosa, cepat diingatkan oleh kawan-kawan gaul kita yang baik. Dan hindari pergaulan dengan kawan-kawan buruk, ahli maksiat, pelaku dosa besar. Nanti kita ke bawah-bawah. Awalnya risih, awalnya enggak betah, lama-lama enjoy, lama-lama mengikuti kebiasaan buruk mereka. Itu yang dikhawatirkan. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum may khalil." Seseorang itu agamanya sangat dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah setiap kamu memperhatikan dengan siapa dia berkawan. As-sahibus sahib. Sahabat itu bisa menyeret kita kepada karakter yang dimiliki oleh sahabat tersebut. Ya, itulah beberapa kiat agar terhindar dari dosa. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, bismillah. Afwan Ustaz, ada titipan pertanyaan dari seorang teman, beliau akhwat. Beliau seorang guru dan sudah dapat tunjangan guru dan gaji bulanan. Tapi di sekolah tempat beliau mengajar suka ada kegiatan yang tidak sesuai sunnah, seperti zikir bersama, baca solawat kamilah sebanyak 1000 kali pakai biji-bijian, dan suka ada pentas seni juga. Yang beliau tanyakan adalah, beliau harus keluar dari sekolah itukah? Saat ini beliau sedang ikhtiar melamar ke sekolah sunnah di Depok. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan. Silahkan. Ya, wa jazakillahu khaira. Setiap kerusakan, setiap penyimpangan melahirkan kewajiban bagi kita untuk memperbaiki kesalahan tersebut, untuk mendakwahi, untuk meluruskan. Jadi, luruskan dulu semua penyimpangan yang ada. Tidak meleburkan diri, tidak hanyut ke dalam penyimpangan tersebut. Dengan sebaik-baik cara, kita berbicara dengan orang yang berwenang dalam mengadakan kegiatan-kegiatan tadi. Dirubah dengan kegiatan yang positif, kajian yang diisi oleh ustad-ustad yang sunnah umpamanya, ya. Itu yang harus dilakukan pertama kali. Kalau ternyata tidak mampu untuk merubahnya, minimal kita tidak mengikutinya. Bagaimana, apakah harus pindah? Adapun masalah kepindahan ke sekolah lain, itu urusan lain. Kalau umpamanya kita menginginkan adanya apa namanya pembinaan bagi diri kita dari lingkungan kita, ya carilah sekolah yang sunnah. Di sekolah tersebut diterapkan sunnah. Di sekolah tersebut ada pembinaan sunnah. Guru-gurunya nanti ada kajian rutin, mungkin sepekan sekali, mungkin sepekan 2 kali, minimalnya sebulan sekali. dan itu diharuskan oleh umpamanya kepala sekolahnya atau pengurus yayasannya, diisi oleh ustaz yang memang layak untuk memberikan kajian di sana. Itu pertimbangannya. Kalau umpamanya ya, kalau umpamanya kita hanya menghindari setiap penyimpangan lalu pindah ke sekolah lain, ada lagi, pindah lagi, ada lagi di sana, terus enggak akan apa? Enggak akan ada putusnya. Jadi cari sekolah yang sunnah, bukan sekedar agar terhindar dari acara-acara yang menyimpang, tapi lebih dari itu. Kita harus mengupgrade iman kita, ilmu kita, akhlak kita, pemahaman kita, semuanya. Dan untuk itu dibutuhkan lingkungan. Dibutuhkan juga pembina, pembimbing. Ya, biasanya sekolah-sekolah sunnah itu ada kajian rutin untuk para guru-gurunya. Ya, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kami kembali mengundang kepada antum semua yang akan bertanya melalui line telepon. Silakan menghubungi line telepon di nomor 0228686236 untuk bisa bertanya langsung kepada Ustaz. Sekali lagi di line telepon di nomor 0228686236637 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811227 1476. Ya, barangkali sudah masuk. Silakan. Halo? Oh, terputus rupanya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, dari hamba Allah di Batam, beliau bertanya, bismillah, Ustadz, nyinyir dalam hati, mengeluh dalam hati, ngedumel dalam hati, apakah itu termasuk dosa besar Ustadz? Barakallahu fiik. Silakan. Nyinyir dalam hati, nyinyir ke siapa? Ke orang lain gitu? Okay. Ngedumel dalam hati. Apakah itu dosa besar? Ngedumelnya ke siapa dulu ya? Oke, baik. Ngedumel umpamanya ke orang atau mungkin ke diri sendiri. Ada orang yang nyebelin, menyinggung perasaan kita. Terus kita ngedumel dalam hati. Memarahi dia tapi dalam hati. Apakah itu dosa besar ataukah tidak? Ya, tapi pertama tergantung kasusnya ya. Tergantung kasusnya. Kalau yang dimaksud ngedumel tersebut, nyinyir tersebut, itu disebabkan karena perkara agama. Umpamanya orang tersebut melecehkan agama kita. Melecehkan sunnah. Tapi orang tersebut jauh. Karena dia di media sosial saja, akhirnya ngedumel dalam hati. Ya, kita wajib kecewa, wajib marah ketika Islam dihina. Jangankan Islam, jangankan agama, atau kalau umpam negara kita dihina oleh orang lain atau oleh sesama warga. Marah enggak? Ya, marahlah. Kecewa enggak? Ya, kecewalah. Tapi orangnya jauh di sana karena dia ngomongnya di media sosial atau di media elektronik gitu ya. Kita cuma bisa ngedumel sama itu si Anu. Aduh, orang itu. Umpamanya ya. Ya, boleh. Dia berpahala dengan ketersinggungannya karena agamanya yang dihina. Dan itu termasuk wujud adanya ghirah kita kepada Islam. Justru kalau umpamanya enggak peduli, sebodoh amat Islammu dihina mu tidak. Dan Islam enggak perlu dibela, dan mulia dihinakan orang ya tetap aja mulia. Ah, itu orang enggak punya rasa itu kepada Islam. Bahwa agama Allah ini tetap jaya, akan Allah tolong, akan Allah muliakan, iya benar. Tapi ketika agama Allah dihina ya, kita yang mencintai agama ini pasti apa? Ya wajiblah bereaksi. Reaksi kita terhadap pelecehan terhadap agama kita itu merupakan wujud adanya iman. Adanya perhatian. Allah umpamanya kuat, maha kuasa, lalu ada yang menghina kita marah dalam rangka membela Allah. Apakah menunjukkan Allah lemah dalam diri menurut pandangan kita? Enggak, betul Allah mulia, Allah enggak akan mungkin terhinakan dengan hal tersebut. Tapi iman kita kepada Allah akan terusik dengan hal itu ya. Maka dibela, dan membela Allah itu Allah perintahkan dalam Al-Quran. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, kunu ansarallah. Itu surah Al-Fat. Hei orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong Allah, pembela-pembela Allah. Kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah, qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Sebagaimana Isa bin Maryam berkata kepada hawariyun, siapa yang mau membantuku dalam membela Allah, maka hawariyun itu menjawab, nahnu ansarullah, kamilah pembela-pembela Allah. Jadi membela Allah itu bukan berasumsi Allah lemah perlu dibela, bukan. Tapi ghirah kita loh, rasa memiliki kita, rasa cinta kita kepada Allah dan syariatnya, itu yang terusik. Ya seperti itu. Jadi itu cermin dari kecintaan kita kepada Allah dan agamanya. Wallahu a'lam bissawab. Mengadai. Ada telepon? Baik. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penelpon. Barangkali masih ada. Silakan. Halo. Halo. Baik, terputus kembali. Kami kembali mengundang kepada para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya melalui line telepon. Silakan bisa bertanya melalui line telepon. Baik, sudah masuk. Kita akan angkat penelpon. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ana Teguh dari Antapani, Kota Bandung. Ya, Teguh di Antapani. Silakan pertanyaannya, Kang Teguh. Ustaz, yeah. Izin bertanya, ana sedang berpikir seperti ini, bagaimana sikap yang lebih selamat dalam menghadapi gambar bernyawa yang terdapat pada produk keseharian yang kita gunakan, dan gambar bernyawa tersebut pada produk tersebut ada di dalam rumah kita, yang apakah hal tersebut, sikap seperti apa yang lebih selamat Ustaz, apakah perlu dihilangkan? Namun ada beberapa jenis produk keseharian yang mungkin sulit dihilangkan gambar bernyawanya, seperti odol yang ada gambar bernyawa. Bagaimana sikap yang lebih selamat? Mungkin itu saja yang ana tanyakan, Ustaz. Iya. Terima kasih atas waktunya. Atur nuhun. Syukron. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sami-sami. Afwan. Afika. Barakallahu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa itu? Teguh. Teguh di Antapani, barakallahu fiik. Iya. Ya, kita tidak bisa dipisahkan dari gambarnya bernyawa dalam kehidupan sehari-hari. Kita beli produk apapun atau selalu ada gambarnya. Beli produk makanan atau minuman seperti susu ataupun susu mah bukan mereknya. Ataupun makanan-makanan seperti snack-snack gitu ya, roti-rotian, itu selalu ada gambar. Ataupun barang-barang seperti perlengkapan di kamar mandi, odol. Odol sebenarnya merek, tapi sekarang sudah tidak ada apa-apa lah. Jadi sebutan bagi pasta gigi ya. Dulunya merek itu. Atau sabun, atau shampoo gitu ya. Itu pasti ada gambar orangnya, iya. Apapun itu, ya. Itu tidak bisa dihindari. Apa tidak boleh kita membelinya? Boleh membelinya. Cuma jangan sampai terpajang. Jadi kalau itu dalam bentuk bungkus, ya udah ambil isinya, bungkusnya sudah buang. Kalau umpamanya bungkusnya itu tidak bisa dibuang seperti odol tadi, pasta gigi atau sabun, Kalau dibuang ya sabunnya nggak bayar apa atau gitu ya. Ya bisa dicopot karena itu kan kertas ya. Itu semacam gambar tempel atau stiker ya. Bisa dicopot ya, bisa dicopot ya. Atau ditutupi atau disimpan di tempat yang tertutup. Maka nggak masalah. Yang tidak boleh adalah dipajang secara terbuka. Baik di kamar ataupun di dalam ruangan rumah atau di dapur atau di tempat-tempat seperti itu ya. Bisa ditutup, bisa dicopot, bisa dicoret-coret, dan kalau itu bungkus yang bisa dibuang ya udah dibuang. Kita ambil saja isinya ya. Demikian wallahu a'lam bissawab. Silakan. Baik. Barusan ada telepon lagi. Ya. Kita angkat penelpon selanjutnya, silakan. Putus. Baik, sudah terputus. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, dari Amiruddin dari Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Afwan, izin bertanya Ustaz, apakah seorang wanita berdosa jika menjadi TKW di luar negeri tanpa mahram, dan apakah penghasilan dari pekerjaannya itu halal? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran wa jazakallahu khairan wa barakallahu fi. Iya, afwan wa jazakillahu khairan wa fiki barakallah. Dosakah seorang, mau diangkat dulu penelpon? Sok, lanjut ke penelpon terlebih dahulu. Ya silakan, halo. Halo, sudah masuk? Wah, tampaknya terputus Ustaz. Silakan ya ayahnya. Seorang wanita bepergian ke luar daerah, apalagi ke luar negeri tanpa mahram, dosa ya dosa. Nabi SAW menyatakan, la yahillu li imra'atin an tusafira illa ma'a dhi mahramin. Tidak halal bagi seorang wanita untuk melakukan safar kecuali dengan mahramnya. Tidak halal artinya apa? Haram, tidak boleh ya. Jadi dia berdosa, walaupun pekerjaan yang dia lakukan di sana halal. Mungkin penjaga toko, penjaga restoran, pembantu rumah tangga, atau yang sejenisnya, babysitter gitu ya, boleh. Pekerjaannya boleh, tapi safarnya yang tidak boleh. Nah, dia dapat gaji dari mana? Gajinya dari pekerjaannya yang halal, bukan dari safarnya. Kecuali kalau umpamanya dia dibayar karena safarnya, so kamu muter-muter keliling dunia saya bayar. Enggak boleh menerima gaji dari sebuah perbuatan yang haram. Tapi amalan atau pekerjaan wanita itu halal di sana. Bekerja sebagai pembantu, sebagai penjaga toko, sebagai pelayan restoran, itu halal ya halal. Gajinya halal. Dosanya hanya dari safarnya yang tanpa mahram tersebut. Wallahu a'lam. Silakan. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita akan angkat penelpon selanjutnya. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Nurun di Ciamplas. Pak Nurun di Ciamplas. Silakan Pak Nurun. Ustaz, ini mau menanyakan seorang istri yang masih punya qada saum karena haid di bulan Ramadan kemarin. Terus saat ini dia sedang dalam keadaan hamil dan qada saumnya masih belum terbayarkan. Dan menurut perkiraan dokter, saat Ramadan yang akan datang dia sedang menyusui usia bayi sekitar 1 bulan. Terus bagaimana cara untuk membayar qada saumnya itu Ustaz? Syukran jazakallahu khair. Iya. Afan wa jazakallahu khaira. Ada dua permasalahan. Pertama, cara mengqadha hutang saum karena haid atau nifas yang tidak sempat dibayar tahun ini karena keburu hamil, enggak bisa dibawa saum. Nanti Ramadan yang sekarang sudah melahirkan tapi masih menyusui. Gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Pertama, untuk qadha saum yang lalu, bayarlah nanti setelah Ramadan kemudian. Setelah memungkinkan. Terus berapa hari ya? Selama hari yang dahulu dia tidak saum. Kalau 7 hari ya 7 hari. Kalau sudah lewat 2 tahun, apakah jadi double 14 hari? Enggak. Allah tidak mengharuskan membayar dua kali lipat bila sudah terlewat dua tahun. Kayak riba aja ya. Enggak. Tetap bayarlah selama hari-hari yang dahulu dia tidak saum karena haid. Walaupun terlewat dua tahun, tiga tahun karena tidak memungkinkan. Apa dosa atau tidak? Tergantung alasannya. Kalau dia tidak sempat membayar tahun ini karena kelalaian. Masih banyak waktu sempat dia membayar hutangnya, tapi lalai aja ditunda-tunda, ya dia dosa. Tapi kalau memang karena keadaan yang tidak memungkinkan, maka tidak dosa. Itu yang pertama. Yang keduanya, nanti kalau pada saat Ramadan sedang menyusui, dia tidak saum. Ya, tidak saum, bayarlah fidyah. Nah, itu pendapat yang lebih rajih di antara pendapat yang ada. Apakah yang menyusui itu harus qadha atau harus fidyah? Yang benar fidyah. Karena yang qadha itu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin. Orang-orang yang berat atau tidak mampu melakukan saum, maka fidyah. Tapi wa in kana minkum mardu aw 'ala safarin. Kalau di antara kamu itu sedang sakit atau safar. Fa'indatu min ayamin ukhar, maka hendaklah diganti, diqadha pada hari-hari yang lain. Nah, jadi yang sakit, yang safar, plus dalam hadis yang haid dan nifas itu diqadha. Nah, sekarang yang hamil dan menyusui tidak sakit, tidak safar, tidak haid, tidak nifas, maka masuk dalam kategori wa'alal ladhina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin. Bayar fidyah ya. Demikian, wallahu alam bisawab. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Ada telepon lagi? Ya, kita akan angkat telepon selanjutnya. Silakan. Halo. Halo, sudah masuk? Halo. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Zidan di Gedebage. Abu Zidan di Gedebage. Silakan pertanyaannya. Untuk kondisi alhamdulillah sekarang orang tua itu sudah pergi berhaji, kemudian ada tercetus atau ternyatakan ingin menunaikan umroh, cuma kondisinya memang belum memungkinkan. Nah, bila pada suatu masa nanti keinginan tersebut keburu terhalang, misalnya karena tutup usia gitu, dari kita anak-anaknya ini apa yang harus dilakukan dengan keinginan beliau yang belum tercapai bila nanti sudah meninggal. Jadi keinginannya adalah berangkat umroh tapi statusnya sudah pernah berhaji gitu. Demikian Ustaz, terima kasih. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wa jazakallahu khaira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama, ikhwati fillah, kalau mau mendoakan atas kebaikan orang, jangan cukup jazakallah saja. Tapi dengan ditambah jazakallahu khaira. Sebab bisa aja jazakallahu syarra, bisa saja. Semoga Allah membalas. Membalas dengan apa? Dengan kebaikan, jazakallahu khaira. Pertanyaannya, kalau orang tua mau berniat umroh tapi kondisi situasi belum memungkinkan karena pandemi, karena mungkin karena kesehatan dan seterusnya. Nah, tapi nanti niat kalau sudah memungkinkan akan berangkat, tapi keburu tutup usia. Apa yang harus dilakukan oleh anak-anaknya? Umrohkan. Badalkan sama anak-anaknya. Salah satu di antara anak saja, ya. Biayanya bisa patungan. Umrohkan silakan. Dan pahalanya akan sampai, insya Allah akan sampai kepada orang tua tersebut kalau sudah tutup usia. Walaupun si orang tua tersebut sudah berhaji, ya enggak masalah. Karena tidak dibatasi oleh berhaji atau tidaknya. Walaupun umpamanya saya amat sangat ingin nyumbang ke masjid tapi belum punya uang. Keburu mati. Ternyata nanti anak-anaknya punya uang. Sedekahkanlah atas nama orang tuanya. sumbang ke masjid yang diinginkan oleh orang tuanya tersebut. Sampai ke orang tua? Iya, sampai. Si anaknya dapat pahala? Iya, dapat pahala. Insyaallah ya, demikian wallahu alam bissawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ummu Syarifah di Bekasi. Afan izin bertanya, bagaimana jika air yang bau bangkai dipakai untuk berwudu, apa boleh? Padahal di tornya tidak ada bangkainya Ustaz. Apa sah wudunya? Jazakallahu khairan Ustaz dan tim Tarbiyah Sunnah. Silakan. Ya wa jazakillahu khaira. Terus bangkainya dari mana tuh baunya? Mungkin ada tapi belum ketemu ya. Mungkin di tornya, mungkin di salurannya, mungkin di baknya. Gini, air itu tetap suci dan mensucikan walaupun tercampur oleh benda apapun, selama bendanya bukan benda najis. Kalau umpamanya bendanya najis seperti bangkai, ya najis, tidak boleh dipakai apapun, diminum tidak boleh, pakai wudu, pakai mandi tidak boleh, buang. Tapi kalau umpamanya tidak ada bangkai, tapi berubah baunya. Kalau salah satu di antara sifat air ini berubah karena tercampur oleh sesuatu yang sengaja dicampurkan. Tiga sifat. Pertama, warnanya. Warna air kan bening. Kedua, aromanya, baunya. Air tidak berbau apapun, tidak wangi, tidak bau. Ketiga, rasanya. Rasanya apa? Hambar. Kalau salah satu di antara tiga sifat ini berubah setelah tercampur di sesuatu yang suci, air itu tetap suci tapi tidak mensucikan. Tidak bisa dipakai wudu. Tidak boleh dipakai mandi junub. Seperti umpamanya air teh. Air kecampuri oleh teh. Berubah enggak warnanya? Berubah. Baunya berubah menjadi bau teh. Rasanya ya berubah jadi asa sepet-sepet. Tapi teh suci ya. Air itu tetap suci. Boleh diminum? Boleh. Ya. Kalau kena baju, kena badan enggak masalah. Enggak harus dicuci. Tapi kalau dipakai wudu ataupun mandi, maka mandi junub maksudnya, maka tidak boleh, tidak sah. Demikian juga air kopi, air sirup dan seterusnya ya. Demikian juga air di dalam bak, lalu termasuki umpamanya sabun. Sabun suci apa najis? Suci, sabun suci. Tapi begitu tercampuri oleh sabun, si air bak itu, ada yang berubah enggak salah satu di antara tiga sifat ini? Ya ada, mungkin baunya jadi bau sabun, rasanya juga jadi rasa sabun, warnanya juga jadi agak putih gitu ya, maka tidak boleh dipakai wudu. Tidak boleh dipakai mandi junub, ya. Nah, sekarang kalau umpamanya berubahnya itu alami, karena fenomena alam, karena kejadian alam. Baik rasa, warna, ataupun baunya. Seperti umpamanya air laut. Asin kan? Rasanya asin, baunya juga. Air laut bau enggak? Enggak ya mungkin. Maka karena itu sifatnya alami, boleh dipakai. Atau umpamanya air tersebut bercampur tanah di sungai atau di apa namanya di air mata air karena bercampur tanah, kemudian airnya agak-agak kuning seperti itu, seperti bajigur, agak-agak keruh, tapi keruhnya keruh tanah. Mungkin warnanya berubah, aromanya juga mungkin ada aroma tanah. Maka itu alami, enggak masalah. Atau umpamanya kalau kita berangkat ke Ciater. Di sana kan ada air panas. Warnanya betul bening. Aromanya mungkin tetap, tapi rasanya sepet. Boleh enggak dipakai wudu atau mandi? Boleh, karena itu alami. Nah, termasuk umpamanya kadang-kadang ada air sumur. atau pompa yang airnya itu baunya bau ada bau apa? Bau lah? Besi? Bau logam seperti itu. Itu alami. Memang mungkin dari air tanahnya seperti itu. Maka tidak apa-apa kalau itu terjadinya secara alami. Jadi ya kalau yang dimaksud perubahan baik bau ataupun rasa ataupun warna itu secara alami, maka boleh untuk dipakai wudu ataupun mandi seperti air laut, seperti air panas di beberapa tempat yang ada apa gunung berapi seperti Ciater, seperti Ciwidey ada juga kan air panas di sana. Saya nggak tahu apakah rasanya beda atau tidak. Tapi kalau Ciater saya sudah rasakan ketika dipakai berkumur-kumur ada rasa sepet kayak gitu ya. Nah ke mata juga perih gitu ya. Maka itu boleh dipakai wudu ataupun mandi karena alami. Adapun karena tercampur sesuatu lalu berubah salah satu di antara tiga sifat itu, maka tidak boleh lagi dipakai untuk berwudu sekalipun tidak najis. Seperti air teh, seperti air kopi. Adapun kalau dicampuri sesuatu yang najis seperti bangkai, maka menjadi najis, maka tidak boleh ya. Nah, coba perhatikan air yang ditorn bau bangkainya itu betulkah ada bangkai atau itu proses yang alami. Saya enggak tahu bagaimana proses alami sampai menjadi bau bangkai, wallahu alam, tapi yang jelas intinya begitu. Kalau tercampur sesuatu kemudian berubah salah satu di antara sifatnya, maka tidak boleh dipakai berwudu, tapi kalau perubahan tersebut alami maka boleh dipakai berwudu ya. Cukup sampai di sini saja, waktunya sudah habis. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.